Ini ada sedikit pertanyaan. Mohon penjelasan mengenai amalan nisfu Sya'ban dan amalan-amalan di malam tersebut. Di dalam hadis itu dikatakan bahwa malam nisfu Sya'ban ini Allah mengampuni begitu banyak sekali makhluk-makhluknya, sampai sejumlah bulu kambingnya suku ini suku itu. Rasanya banyak sekali manusia yang diampuni, maka puasalah pada waktu malam, maka sholatlah waktu malamnya dan puasalah waktu siangnya. Begitu dijelaskan dalam beberapa hadis. Jadi tidak ada amalan khusus malam nisfu Sya'ban itu. Tapi menjadi kebiasaan para ulama, mereka sholat hajat habis maghrib, kemudian baca yasin 3 kali, kemudian doa. Itu di mana-mana telah dikerjakan di dunia Islam. Itu pun bagus, karena barang siapa baca surat yasin akan diampuni oleh Allah. Dan ini malam nisfu Sya'ban ini malam pengampunan, maka bagus kalau kita baca yasin kemudian doa. Jadi sebetulnya malam nisfu Sya'ban itu amalannya bukan hanya habis maghrib itu, habis isya, dan semalam suntuk itu disunahkan untuk buat amalan sebanyak-banyaknya, doa, sholat dan sebagainya. Maka nanti nisfu Sya'ban kan malam Jumat itu ya, nanti habis maghrib tuh sholat-sholat habis maghrib, sholat-sholat sunnah ba'diyatul maghrib, sholat awabin, hajat, terus kemudian kita baca yasin 3 kali dan doa untuk diri kita dan untuk keluarga kita, pesantren kita, teman-teman dakwah kita dan umat Islam seluruh alam. Tolong jelaskan mengenai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu ya organisasi itu sebetulnya sudah berdiri sebelum NU. Pendirinya Kiai Ahmad Dahlan. Saya pernah dikasih tahu oleh beberapa sumber yang bisa dipercaya bahwa zaman Kiai Dahlan itu Muhammadiyah itu amalannya masih serupa dengan jumhurnya orang Jawa. Ya doa kunut, ya tahlilan dan sebagainya. Tapi setelah Muhammadiyah ini dipimpin oleh Kiai Mas Mansur Surabaya, Kiai Haji Mas Mansur ketua Muhammadiyahnya, maka mulailah kecondongan terhadap gerakan Wahabi itu agak kuat Muhammadiyah itu. Tapi bukan Muhammadiyah itu Wahabi, bukan, tetapi banyak terpengaruh oleh Wahabi. Ya Wahabi tapi lembut gitu. Jadi orang Muhammadiyah ini banyak yang anti tasawuf gitu, arahnya itu begitu. Tapi tidak semua. Termasuk tokoh Muhammadiyah yang akhir, Buya Hamka, itu juga banyak sekali kecenderungannya kepada tasawuf. Dan Muhammadiyah ini juga masih mengakui madzhab 4 gitu. Cuman mereka itu modelnya talfik. Jadi madzhab 4 itu dipilih-pilih mana yang menurut mereka sesuai gitu. Lain dengan NU. Kalau NU itu pemikirannya pokoknya berpegang dengan satu madzhab kecuali dalam keadaan darurat, ringkasnya begitu. Wallahu a'lam. Dan sampai sekarang ini juga Muhammadiyah itu arahnya ke situ, itu arahnya kepada modernisasi, arahnya kepada cenderung kepada Wahabi dalam urusan akidah yang ada sekarang itu begitu itu. Tapi itu tidak semuanya. Nah, sekarang orang Muhammadiyah juga sudah ikut tabligh, bawa tasbih juga banyak. Termasuk cucunya Ki Ahmad Dahlan itu orang Yogja, itu juga sudah keluar 4 bulan, juga sering kesini, bawa tasbih terus. Tapi memang tidak bisa diingkari bahwa Muhammadiyah itu memang cenderungnya kepada modernisasi dan Wahabi. Kalau NU yang dulu itu cenderungnya pada tasawuf dan tamasuk di madzhabin wahid. Sekarang ini yang jelas kita kembali kepada asas yang telah dimufakati oleh jumhurul ulama. Kita ini mengamalkan agama, urusan akidah, mengikuti tertib-tertibnya atau kaidah-kaidah yang telah disampaikan oleh ahlinya, yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang ringkasnya adalah sifat 20. Kemudian dalam fikih kita berpegang dengan fikih yang sudah disepakati oleh jumhur ulama, mazhab 4, dan tak masuk di mazhabin wahid kecuali darurat. Kemudian urusan tasawuf kita berpegang dengan tasawufnya orang-orang yang mutasyari', orang-orang yang berpegang betul dengan syariat, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Qushairi, kalau tarekat ya Naqsyabandi, Qadiri, sebagainya itu. Itulah yang sudah dimufakati oleh para ulama sebagai ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang orang NU juga ada yang ikut jil namanya. Ya jelas keluar dari ahli sunnah wal jamaah. Jil itu arahnya agama sama saja itu loh. Ya, ahli sunnah. Kan ini sudah kufur itu. Ya udah. Sunnah bid'ah ini. Halaman 206. Saya baca ini ya. Ini karena enggak ada waktu untuk membaca semuanya. Saya pokok-pokok pembahasan yang penting aja. Wa tahsisu ba'dil asmani, mengkhususkan sebagian zaman-zaman bi ibadatin, dengan satu ibadah, au khairin atau kebaikan. La yakhruju, tidaklah keluar antola bisyari', dari perintahnya syari' al-mutlaqi yang umum. Wala yu'aridu, tidak menentangnya. Wala yukhalifu, dan tidak berseberang seberang dengannya. Dimengkhususkan zaman dengan satu ibadah atau kebaikan, itu tidak keluar dari perintah syari' yang mutlak. Umpamanya syari' itu ada perintah yang mutlak mengenai tolabul ilm. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimah. Tapi yang sahih, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Ini kan mutlak. Tidak dibatasi berapa hari, berapa bulan, berapa jam, caranya bagaimana, tidak dibatasi. Maka kalau kita ini menentukan waktu untuk ngaji 10 tahun, 20 tahun, 5 jam, 5 hari, 1 jam, ini tidak bertentangan dengan perintah syari' yang mutlak itu. Makanya tadi seperti yang saya ceritakan, nisfu Sya'ban itu diperintahkan yaitu qiyamul lail. Ya. Tidak dibatasi berapa rokaat, tidak dibatasi yang dibaca apa, juga tidak dibatasi. Maka kalau kita ini membuat pengkhususan, saya baca, saya sholat 2 rokaat, saya baca yasin, itu tidak bertentangan dengan perintah syari' yang umum itu. Maksudnya begitu loh. Sedekah itu adalah diperintahkan secara umum. Kalau saya sedekah waktu 3 hari, 40 hari, 4 bulan, setiap tahun, juga tidak bertentangan dengan perintah yang umum itu. Faqad waqata, sungguh telah menentukan waktu ba'du sahabati, sebagian sahabat, al-mutlaqat, perkara-perkara yang mutlak, yang tidak terbatas waktunya. Wa qara, dan telah menetap, telah menyetujui ar-rasul, rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi'lahum, perbuatan para sahabat. Kama waqata, sebagaimana telah menentukan waktu bilalun bilal, as-salata, salat ba'da kulli wudu, setelah setiap wudu. Wa waqata, dan telah menentukan waktu khabbabun khabbab, fasanna, maka dia telah membikin sunnah, membikin satu kebiasaan, likulli maqtulin, bagi setiap orang yang dibunuh, sobron, dengan ditangkap dulu, sobron itu ditangkap terus dibunuh, rokaat ini salat dua rokaat. Di khabbab itu telah membuat satu kebiasaan, ketika dia mau dibunuh, maka dia minta dikasih kesempatan sholat dua rakaat. Maka banyak apa itu orang, para ulama yang melakukan seperti khabbab itu. Kalau mau dibunuh orang kafir atau dibunuh siapa saja, maka dia minta kesempatan sholat dua rakaat. Padahal ini tidak ada perintah secara khusus dari Nabi. Wa qabila, dan telah menerima Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam, man khassasa, orang yang mengkhususkan qul huwallahu ahad fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat, qabla al-qiraati, setelah membaca surat, aw ba'da al-qiraati, atau setelah membaca surat, yahtimu biha, dia mengakhiri bacaannya dengan qul huwallahu ahad. Ini dalam hadis yang terdahulu di bab awal sudah dijelaskan, ada sahabat yang setiap sholat baca surat Ikhlas dan disetujui oleh Nabi. Wa apabila, dan yang bi, telah menerima taksis qiyamil lail, mengkhususkan sholat malam kulihi semuanya, bal wa kulilalatin, bahkan setiap malam, biha dengan qul huwallahu ahad. Wa kullu dalika, semuanya itu, wa ghairu, dan lainnya, aqarrahu, telah menyetujuinya Rasulullah Rasul, biakso ghayatul iqrar, dengan puncaknya, dengan pol-polane, puncake penyetujui, waridho, dan ridho, wa tafsiri, dan memberi kabar gembira, bil jannati, dengan surga, aw bimahabbatillah, atau dengan kecintaan Allah, wa bi ghairi dzalik, dan dengan liak, dan lain-lainnya. Kita sahabat, ketika sahabat setiap sholat baca kulhu, ditanya oleh Nabi, kenapa? Karena saya suka ini ya Rasulullah, karena ini sifatnya Allah. Maka Nabi mengatakan, Allah mencintai kamu. Kamu lihat di dalam hadis-hadis bab awal. Wada'atan, telah berdoa unasun, beberapa manusia, minum dari sahabat, bita'awatin, dengan doa-doa, wadzikarin, dan dikir-dikir, fissolati, di dalam sholat, ghairi maksuratin, yang tidak dinukil dari Nabi doa itu. Fakanat, maka adalah doa-doa yang mereka bikin itu, maudhi al-qabul, adalah tempatnya diterimanya Nabi. Maksudnya disetujui oleh Nabi. Wa agadah, dan begitu juga fikathirin, di dalam perkara yang banyak, minal hawadisi, dari kejadian-kejadian, alati auratna, yang aku telah menyampaikannya, fil qismil awal, di dalam bagian yang pertama, minal kitab, dari kitab. Faqulul mani'in, maka perkataan orang-orang yang mencegah, orang-orang Wahabi maksudnya, innahu, bahwasanya la tahdida, tidak boleh ada pembatasan, lima, kepada perkara lam yuhadidhu, yang tidak membatasinya asyari'u syari', kalamun batilun, adalah kalam yang batil, munahidun, yang bertentangan, di sunnati rasul, kepada sunnah rasul, wa tariqati, dan jalannya rasul, alati tabaha, yang beliau mengikutinya, wasalaka, dan berjalan di atasnya, ma'asohabatil kiram, bersama para sahabat yang mulia, wa amara, dan Nabi telah memerintahkan, ditamasuki, dengan berpegang biha, dengan sunnah Nabi itu, ba'dahu, setelahnya. Di orang yang mengatakan, wong oleh syarak tidak dibatasi, kok kamu membatasi, gak boleh. Ini orang Wahabi itu selalu bilang itu, Syariat tidak membatasi, kok membatasi? Bahkan mereka telah mempelintir atau menyalahgunakan perkataan para ulama. Asalnya ibadah itu haram, kecuali yang diperintahkan oleh Allah. Kalau asalnya urusan dunia halal, kecuali yang dilarang. Maka ibadah gak boleh bikin sendiri. Ini bukan bikin sendiri. Ini bukan bikin sendiri. Ini tupan mentahsis yang mutlak. Ibadah sendiri sudah diperintahkan, cuman kita ini membatasi waktunya, bilangannya, dan itu tidak dilarang untuk memudahkan. Contohnya, fahadha, maka ini Abu Hurairah adalah Abu Hurairah. Yaj'alu wirlahu, dia menjadikan bagi dirinya sendiri wirid. Kulayawmin, setiap hari, minal istighfar, dari istighfar, itna asyur alfamaroh, 12.000 kali. Jadi Sayyidina Abu Hurairah setiap hari baca istighfar 12.000 kali. Padahal tidak ada hadis yang menyuruh istighfar sejumlah itu. Nah, Sayyidina Abu Hurairah menentukan itu untuk apa? Supaya istiqomah. Yang pertama kali, yang kedua kali, mungkin ada alasan-alasan yang tertentu. Seperti orang torekot Naqsyabandi zikir 25.000 sehari semalam. Alasannya apa? Karena nafas manusia itu sehari semalam kurang lebih 25.000. Maka saya wirid 25.000 ini dengan harapan setiap nafas saya itu senantiasa zikir. Karena sudah dilatih zikir sejumlah nafas. Dan dengan dasar hadis yang mengatakan ahli surga itu yulhamuna dzikra kama yulhamuna nafas. Orang ahli surga itu dapat zikir sebagaimana dikasih ilham bernafas. Jadi itu sebetulnya bukan itu. Yang jelas itu membatasi zikir itu berapa saja itu enggak ada larangan. Walaupun zikir itu diperintahkan secara umum. Kalau ada orang yang mau ngelarang, kamu katakan, apakah ada larangan dalam syarak kalau kamu ngelarang? Nah, gitu aja jawabannya. Apakah ada yang melarang dalam Quran, dalam hadis untuk menentukan jumlah zikir itu? Enggak ada toh. Kalau enggak ada, jangan kamu larang. Tapi kan perintah syarak itu zikirnya umum, tidak dibatasi. Iya, tidak dibatasi. Tapi juga tidak dilarang untuk membatasi. Dan para sahabat telah mengerjakan zikir-zikir dengan batasan tertentu supaya istiqomah. Bukankah istiqomah ini perintah Allah? Sayyidina Bilal membatasi sholat dengan hadas. Setiap hadas wudhu, setiap wudhu sholat. Sayyidina Abu Hurairah dalam riwayat yang lain membatasi waktu sholat, sunnah maksudnya. Setiap masuk rumah, sholat 2 rakaat. Mau keluar rumah, sholat 2 rakaat. Mau masuk kamar, sholat 2 rakaat. Dan tidak ada satupun sahabat yang menentang. Alhamdulillah. Wa kana, dan ada li Sa'd bin Waqqas, bagi Sa'd bin Abi Waqqas, kaisun, satu kantong minan nawa, dari biji kurma. Layanamu, yang beliau tidak tidur, hatta yusabbih fi, sehingga dia baca tasbih dengan biji-biji kurma itu. Wa yastangfidhahu, dan sehingga dia menghabiskan biji kurma itu. Maksudnya diantaranya yang saya pahami supaya istiqomah. Falaisa, maka tidaklah alaman haddatal mutlak, atas orang yang membatasi perintah mutlak, harujun, dosa. Li'adamil mani, kenapa? Karena tidak adanya yang mencegah. Bihlafiman, berbeda dengan orang yutriku, yang dia mengumumkan maha perkara. Yukoyidu, yang membatasinya, asyari'u syari'. Ya anak kaidahu, karena membatasinya, kasyarti, adalah seperti syarat. Jadi memutlakan yang dibatasi oleh syarat ini jelas enggak boleh. Tapi kalau membatasi yang dimutlakan itu jelas boleh. Paham Asyuron? Mengmutlakkan yang dibatasi itu enggak boleh. Memangnya syariat itu membatasi sholat subuh itu 2 rakaat, terus kamu mutlakkan sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat sih enggak apa-apa. Nah, ini enggak boleh. Karena syariat sudah membatasi, kamu jangan memutlakkan. Tapi kalau syariat memutlakkan, membatasi enggak apa-apa. Dikira ya. Dikir piro ayo dibatasi boleh. Tapi kalau dimutlakkan itu yang telah dibatasi oleh syariat enggak boleh. Salat zuhur 4 rakaat sudah dibatasi, kamu bikin 5 ya enggak boleh. Walladzi qayyada nafsahu, orang qayyada yang dia membatasi nafsu dirinya fima di dalam perkara atlaqahu yang memutlakannya syariat, inama ata hanyalah dia mendatangi khairan perkara kebaikan, wadafian dan perkara yang mendorong lil mudawamati untuk istiqomah, alati yuhibuha yang menyukainya syariat. Bahkan adalah istiqomah itu min thariqati mudawamah, itu min thariqi adalah termasuk jalan hidup Nabi. Faqad kana adalah baginda Nabi idza amil amalan, kalau beliau mengamalkan satu amalan dawama ali, maka beliau mengekalkan atas amalan itu. Bahkan adalah Nabi yuhibbu menyukai minal amali dari amal ma amalan dawama yang terus menerus alai atasnya sahibu orang yang mengamalkannya. Wa hadza perbuatan Nabi ini dalilun dalil ala tahbidi taqyidil mutla'in, atas menganggap baik membatasi mutlak lil mudawamati untuk supaya istiqomah alaihi atas mutlak itu. Wa yastati'u dan mengikuti dalika bolehnya membatasi itu bidoroti dengan cara mesti jawaza takhsisi zaman, bolehnya mengkhususkan zaman wal makan di tempat bil ibadati dengan ibadah. Karena dalika karena yang demikian itu minhu dari orang yang membatasi itu lam yusaddim nafsan, tidak bertentangan, tidak membentur nas. Saya akan sholat di masjid ini tiap hari. Itu tidak boleh dikatakan sholat itu bukan harus di masjid ini, sholat di masjid mana aja. Allah itu menyuruh sholat di mana saja. Enggak boleh dong dibatasi sholat di masjid Temboro, enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Wong syariat tidak melarang kok tidak boleh. Sholatlah di masjid mana saja termasuk Temboro boleh. Ya gitu kan jadinya. Maka niat sholat di masjid Temboro, niat sholat di masjid Rangkil itu bukan bertentangan dengan nas. Itu bahkan bagian dari mengamalkan nas untuk sholat. Ngaji waktu maulid, waktu Isra Mi'raj itu tidak bertentangan dengan nas. Itu bagian dari mengamalkan nas thalabul ilm di samping dalil-dalil yang lain. Paham, Bin? Jadi kamu jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatakan kalau urusan dunia itu aslinya mubah. Boleh mau bikin rumah model ini, model itu. Kalau urusan agama asalnya haram, urusan ibadah asalnya haram. Itu kaidah yang diputarbalikkan. Karena orang-orang yang membatasi itu sebetulnya kalau kamu mikir itu bagian dari mengamalkan perintah itu. Ngaji waktu maulid itu bagian dari thalabul ilm. Baca selawat waktu maulid itu bagian dari sholu alaihi wasallimu taslima. Kan tidak aja toh sholu alaihi wasallimu taslima illa fil maulid, enggak boleh, enggak ada. Thalabul ilmi faridatun illa fi haflatil Isra wal Mi'raj fa innahu la yajuz, enggak ada gitu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukum al akhirah illa qabral anbiya, enggak ada. Kenapa orang Wahabi ngelarang orang ziarah kubur ke Madinah? Ala fazuruha illa kuburane wali songo gak ono. Justru orang yang melarang itu berarti mengada-adakan aturan yang tidak ada di dalam syariat. Gitu loh, gitu. Kamu harus paham betul perkara ini. Ini termasuk titik pokok yang membuat orang Wahabi itu nyualahkan orang mana-mana itu. Bikin larangan yang tidak ada larangan gitu. Tapi nanti kalau urusan dunia mereka buat seenaknya, ikut Amerika, ikut Cina, ikut Belanda. Kalau ditanya ini urusan dunia ya bebas. Nah urusan dunia itu apa? Gak ada aturannya dalam agama itu. Bukankah man tasabbaha biqaum fa minhum. Jadi di dalam urusan dunia pun kita ini harus usaha tasabuh dengan Nabi. Walaupun itu bukan wajib, tapi itu bagus karena man tasabbaha biqaum fa minhum. Makan cara Nabi, minum cara Nabi itu termasuk perkara yang penting. Jangan sampai makan minum cara Eropa, cara Amerika, cara Cina, Belanda. Jadi di dalam urusan dunia pun ada pembatasan, tidak boleh tasabuh dengan orang kafir, tidak boleh tasabuh dengan orang fasik. Faqalu maka perkataan mani'in la yajuzu tidak boleh taksisuma. Mengkhususkan perkara lam yukhususu yang tidak mengkhususkannya asyara'. Kalamun ghairu sahih adalah kalam yang tidak benar. Wala dalil alaihi dan tidak ada dalil atasnya. Walid dalil bahkan tetapi dalil ala khilafi adalah bertentangan dengan kata-kata itu. Lianana ya syari' karena larangannya syari' ani taksis dari mengkhususkan ja'a adalah datang. Li asya'in wa'ayana kepada beberapa perkara yang tertentu. Karena hiya seperti larangan an taksis yaumul jum'ah dari mengkhususkan di hari Jumat bisyamin dengan puasa. Walailatiyah dan malam Jumat bikiyamin dengan sholat malam. Jadi perkataan mereka bahwa mengkhususkan yang tidak dikhususkan oleh syarak itu tidak boleh itu adalah batil. Kenapa? Karena syarak itu melarang pengkhususan dalam hal-hal yang tertentu. Hanya syarak itu melarang mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail atau mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, maka ada dalilnya itu. Ada hadisnya, jangan kamu mengkhususkan malam Jumat hari Jumat dengan qiyamul lail atau puasa. Itu aja. Berarti yang tidak dilarang untuk mengkhususkan ya tidak dilarang. Nah, syarat mengkhususkan hal-hal yang tertentu. Tapi kalau orang Wahabi, cara berpikirnya tidak begitu. Ketika syarat itu melarang mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail dan hari Jumat dengan puasa, berarti mengkhususkan apa saja itu enggak boleh. Kalau tidak ada dalilnya. Nah kalau kesimpulan itu bisa diterima, berarti para sahabat itu nentang aturan semua berarti. Karena banyak sahabat yang mengkhususkan-mengkhususkan itu tadi. Yang benar, itulah madhabul jumhur. Yang dilarang dikhususkan, ya dilarang. Yang tidak dilarang dikhususkan, jangan dilarang. Jangan mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Tapi Sayyid Muhammad itu, beliau bercerita. Yang dilarang itu mengkhususkan malam Jumat dengan qiyamul lail. Itu yang dikhusus, yang dilarang. Ini sekarang malam Jumat. Kamu sholat malam. Niatnya jangan mengkhususkan. Niatnya ini saya akan memulai istiqomah sholat malam. Mulai malam Jumat ini sampai seterusnya sampai mati. Jadi yang dilarang itu mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam. Bukan sholat malam malam Jumat itu dilarang. Tidak, mengkhususkannya itu yang dilarang. Kalau malam lain saya enggak mau sholat malam. Kalau malam Jumat aja saya sholat malam. Enggak boleh. Maka mengkhususkan malam Jumat dengan zikir, dengan baca selawat, boleh. Bahkan ada hadisnya yang menjelaskan, perbanyaklah selawat kepada aku malam Jumat, hari Jumat. Ini bukan terus dikiaskan semua dilarang mengkhususkan, tidak. Yaitu mengkhususkan apa itu istimak malam Jumat itu boleh apa enggak? Loh. Yang dilarang oleh syariat kan mengkhususkan qiyamul lail, bukan mengkhususkan istimak. Istimak lain lagi. Fa idza qulna bila kami mengatakan bi maqalatim dengan pendapat mereka lam yakun maka tidaklah ada linahi syariat bagi larangan syariat anta inahi dari menentukan larangan ane taksisi dari taksis maknan makna. Jadi kalau kita mengikuti pendapat mereka taksis enggak boleh semua, kenapa syariat itu melarang pengkhususan dalam hal yang tertentu? Syariat itu melarang pengkhususan dalam hal yang tertentu menunjukkan hal yang lain tidak dilarang, kan begitu mestinya. Masalah umpamanya lau khasasa seumpama mengkhususkan ahadun seseorang yaumal arbiya hari Rabu bisyami dengan puasa. Wa qulna dengan kami mengatakan inna zalika sesungguhnya mengkhususkan hari Rabu dengan puasa itu mumtani'un adalah terlarang. Fatajawazna maka kita melampaui bidzalika dengan larangan tersebut taksis syari' pengkhususan syari' annahi larangan biyaumil jumati dengan hari Jumat. Falam yabqa maka tidak tinggal di taksis syari' bagi pengkhususan syari' maknan makna. Wa yakunu dan adalah dia bidzalika dengan perbuatan tersebut qad alghaw kalam syari', dia telah mengilghokan malah mengkosongkan kalam syari'. Bahkan dia telah melampauinya wa ta'adau dan dia melampauinya. Di syariat itu melarang mengkhususkan hari Jumat. Ya, mengkhususkan hari Jumat untuk puasa. Kemudian ada orang yang puasa hari Rabu. Kemudian kamu mengatakan hari Rabu enggak boleh itu. Loh kenapa enggak boleh? Karena syariat melarang mengkhususkan hari Jumat, maka kamu mengkhususkan hari Rabu juga enggak boleh. Lah kalau begitu itu terus maknanya kalam syariat melarang taksis hari Jumat itu apa? Kalau memang yang dikehendaki oleh syariat itu adalah mengkhususkan hari apa saja, tentu syariat akan mengatakan jangan mengkhususkan puasa hari apapun, kan begitu mestinya. Ketika syariat itu mengatakan jangan mengkhususkan hari Jumat. Nah, berarti yang lain gak apa-apa, kan begitu mestinya. Nah kalau kamu pahami, jangan mengkhususkan hari Jumat. Berarti mengkhususkan hari Sabtu, Ahad, Senin, Selasa gak boleh. Itu berarti kalamnya syariat itu jadi mulu, kok gak ada gunanya. Kamu anggap kata-kata syariat itu anu, gak ada artinya. Sama juga dengan kamu itu mengatakan syariat itu sebetulnya aturannya begini loh. Dilarang mengkhususkan hari apapun dengan puasa. Maksudnya begitu. Kok yang dilarang Jumat saja? Lah memang maunya syariat melarang hari Jumat saja kok kamu tambah-tambahi itu loh. Kamu itu apa ikut bikin agama atau gimana? Paham maksudnya? Wa man yata'adda hududallah, barang siapa yang melewati batasan-batasan Allah faqadha lama nafsah, sungguh dia telah mendzalimi dirinya sendiri. Wa tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah, fala ta'tuduha, jangan kamu lewatinya. Lidzali, karena itulah kulna kami mengatakan inna taksisul muslim, sesungguhnya taksisnya muslim lima kepada perkara lam yarid yang tidak datang nah nasun nas binahi dengan larangan an taksisi dari mengkhususkannya. Jaizun adalah boleh, bal murogabun fihi, bahkan disukai atasnya. Lianahu, karena mengkhususkan itu minad dimadi adalah termasuk istiqomah amal alati rogobu syari' yang telah mentargib asyari' syari' fiya dalam dimah itu. Wakan yahibwa, dan ada syari' menyukai dimah itu. Sekarang saya tanya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk zikir. Ya, zikir. Terus Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk istiqomah zikir. Bima. Bagaimana kamu mengerjakan dua perintah syariat itu? Kalau kamu tidak membatasi waktunya, apa bisa kamu zikir 24 jam terus-menerus? Enggak bisa kan? Makanya supaya kamu itu mengerjakan dua-dua perintah syariat suruh zikir. Istiqomah maka dibatasi, zikirnya 12 ribu, zikirnya 11 ribu, zikirnya 5 ribu, supaya dua perintah syariat itu dikerjakan. Ya, siapa yang mau tanya silakan.